Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Nah. Kita lanjutkan. Tadi yang kedua tentang dalil akal. Ya. Jadi dalil yang pertama apa, Mas? Bahwasanya Allah Azza wa Jalla dan makhluknya tidak sama. Dalil pertama apa? Bahwasanya wujudnya Allah Azza wa Jalla itu berbeda. Keberadaan Allah Azza wa Jalla berbeda dengan makhluknya. Makhluk itu tidak abadi, sedangkan Allah Azza wa Jalla adalah zat yang abadi. Sehingga di situ konteksnya bahwasanya tidak akan sama. Mustahil sama. Sehingga di situ ketika kita mendapati bahwasanya secara logika enggak masuk, dalil yang kedua apa? Dalil yang kedua. Yang kedua, Mas. Dalil akal, Mas. Dalil akal yang kedua, Mas. Tadi udah. Anna najidu tabayyuna al-'azima baina al-khaliq wal makhluq fi sifatihi wa fi af'alihi. Itu apa? Perbedaan yang sangat mencolok. Berbeda sangat. Itu dalam apa, Mas? Antara khalik dan makhluk. Beda dalam sifatnya, beda dalam perbuatannya. Beda dalam sifat, beda dalam perbuatannya. Ya. Sehingga di situ, ketika orang mengetahui tentang dua perbedaan saja, itu sudah sesuatu sekali. Paham harusnya. Tapi terkadang banyak orang enggak paham karena apa? Akalnya sudah tidak sehat lagi. Akalnya sudah dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran syaitan. Nah. Kemudian ya. Kemudian sekarang masuk ke yang kedua, kita lanjutkan yang kedua tadi. Allah Azza wa Jalla mendengar segala sesuatu. Apapun yang disembunyikan oleh makhluknya, Allah mendengar. Bahkan di ki'aril bihar, di dalam keraknya lautan, Allah pun mendengar. La sami'uhu Azza wa Jalla. Allah benar-benar mengetahui, mendengarnya. Wa anzalallahu qawlahu ta'ala. Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya. Qad sami'a Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tastaqi ila Allahi wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha sami'un basir. Ya. Ini kaitannya dengan apa yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di sini penjelasannya berkaitan dengan hal ini panjang tentang fawaid ayat itu juga panjang. Tapi kita mencukupkan diri dengan apa yang ada pada cara akidah al-wasithiyah ini. Ya. Bahwasanya ketika Allah berfirman, ya, qad sami Allahu, benar-benar Allah mendengar qaulal lati tujadiluka, perkataan orang-orang yang menjidal, ya, fi zaujiha, pada pasangannya. Nah, ini kontekstualnya ketika saat itu Nabi SAW, ya, itu diberikan penjelasan tentang apa yang terjadi ketika ada keributan di situ saat itu yang menimpa rumah tangga orang. Wa tastaqi ila Allahi. Ini mengeluh, ya, mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian wallahu yasmahu, Allah Azza wa Jalla mendengar tahawurkuma, bisik-bisik kalian berdua itu dengar oleh Allah Azza wa Jalla. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, di sini kontekstual yang inginkan di sini adalah tentang bahwasannya ketika Allah Azza wa Jalla memberikan pemahaman tentang hal tersebut, Mas, itu menunjukkan bahwasannya Allah mengetahui apa yang di dalam diri manusia. Allah mendengar apa yang menjadi bisikan. Bahkan terkadang itu tidak dikeluarkan oleh manusia. Itu belum menjadi saut dan belum menjadi lafaz. Seperti apa? Sautul qalb, suara hati. Itu pun Allah tahu. Allah mengetahui semuanya. Kalau sudah ada suaranya pun Allah mengetahui. Artinya itu menjadi lafaz. Al-lafdul masmu', lafaz yang didengarkan itu Allah mengetahui. Maka ketika antum tidak istilahnya memperlihatkan kepada orang lain, itu belum tentu bahwasanya itu otomatis tidak didengar oleh Allah Azza Jalla. Justru di situ adalah Allah Maha mendengar apa saja menjadi keluh kesah kita, itu Allah tahu. Maka ketika disebutkan Nabi Ya'qub mengatakan innama askubathi wa husni ilallah, sesungguhnya ya sedih gundah gulanaku itu aku tujukan kepada Allah Azza Jalla, itu tidak pakai suara. Ketika keluh kesah itu terkadang munajatnya hanya dengan hati, itu pun Allah tahu, Allah mendengar. Paham ya? Nah, taqulu Aisyah, Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya, Aisyah radhiyallahu anha berkata, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu al-aswata, segala puji bagi Allah yang Allah itu mendengar. Allah Azza wa Jalla luas pendengarannya, artinya di situ maha mendengarnya. Yang Allah Azza wa Jalla wasi'a sam'uhu al-aswata, mendengar seluruh suara, Mas. Allah Azza wa Jalla itu mendengar seluruh suara. Inni lafi hujrati, aku benar-benar di dalam kamar. Wa innahu la yakhfa 'alayya ba'du hadithiha. Naam. Inni lafi hujrati, aku itu benar-benar dalam kamar. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, ya, la yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, benar-benar tersembunyi, afan, alayya, atasku, ba'du hadithiha, sebagian dari perkataannya. Ya, wallahu ta'ala sami'aha min ala arshihi, wa bainahu wa bainaha ma la ya'lam. Ya. Ma la ya'lamu madahu illa Allah azza wa jalla. Wa la yumkin an yaqula qa'il inna sam'a Allah mithlu sam'i mithlu sam'ina. Maka di sini jelaskan. Wa anzalallahu, Allah azza wajalla berfirman di situ, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kenapa di situ Aisyah memuji? Karena di situ kaitannya dengan seluruhnya ingin disebutkan untuk memuji kepada Allah azza wajalla, bahwasanya Allah itu Maha mendengar. Ya. Kemudian wasi asam. Jadi Allah azza wajalla itu adalah wasi asam, luas pendengarannya, al aswat, saut-saut, suara-suara. Allah azza wajalla mendengarkan semua suara, seperti suaranya kita semua, bahkan suara semua suara. Ini la fil hujrati, aku benar-benar dalam hujrah, dalam kamar. Wa innahu la yakhfa alayya ba'du hadithiha, sebagian dari perkataan-perkataannya bagiku benar-benar tersembunyi. Wallahu ta'ala sami'aha, namun Allah azza wa jalla mendengarnya, mendengar bisikan, ya, mendengar bisikan yang ya bisikan dari istri Nabi SAW. Min ala arsyihi, Allah azza wajalla mendengarnya dalam arsy-Nya, jauh, Mas. Wa bainahu wa bainaha ma la ya'lamu madahu ila Allah azza wajalla. Ya. Artinya di sini rentangnya, panjangnya, jaraknya antara dia dan Allah azza wajalla dan suara itu enggak ada yang tahu kecuali Allah azza wajalla. Mas doakan, Mas, doakan. Ya, semoga Mas jangan telat lagi itu. Ya, kalau antum melihat ada orang yang terlambat itu doakan, Mas, bukan bilang syukur itu, bukan. Justru didoakan. Semoga Allah azza wajalla memudahkan. Semangat terus, Mas. Jazakumullah khairan. Nah. Biqotin nadar ya. Biqotin nadar itu ayyi udur. Tanpa melihat semua udur. Ya. Udur, Ustaz, istri saya gini-gini ini belum ini. Enggak, itu bukan udur. Ya. Antum kepala rumah tangga, Mas. Harus kencang, Mas. Jangan lembek. Ya. Itu kalau misalnya dengan kajian-kajian. Bahkan ya. Abi mau kajian ya? Ya sudah selesai. Karena sudah terbiasa mereka. Mereka enggak akan protes kalau sudah terbiasa. Makanya jarang kajian itu menjadikan apa? Protes. Anak-anaknya bisa protes. Bi enggak kajian ya? Yuk kita anu yuk. Nah, kayak gitu, Mas. Tapi begitu kajian, mereka kenapa? Enggak ada protes, Mas. Ya. Maka kebiasaan yang baik itu akan menyudahi kebiasaan yang jelek. Ingat, Mas. Dan jangan pernah merasa bosan untuk melakukan kebiasaan yang baik, karena itu adalah sesuatu kebutuhan untuk bisa menjaga karunia dari Allah azza wajalla. Ya. Kalau tidak dibiasakan dengan baik, kita tidak memaksakan diri untuk terus membiasakan dengan baik, itu nanti lama-lama kendor, Mas, seperti baut, Mas. Tahu enggak, Mas, baut? Baut itu, Mas. Tadinya kencang, Mas. Dihantam lagi. Karat biarin. Seperti hati kita, itu seperti baut. Ya. Kalau hati kita itu enggak kemudian diberikan grace, berikan ya apa? Apa, Mas Furqan? Ya kan yang ahlinya. Ya, model-model gemuk itu loh. Hah? Vaseline. ya wis gemuk ngono lah. Ya. Hah? Tempet. Ya wis. Hah? Fat-fat, ya. Ya, fat itu lemak, Mas. Jadi nek fat ngene kok tadi. Ngene. Iya, ya, lemak saya. Oh, ada suaranya toh, Pak? Alam tadi. Alam. Ya. Jadi, kalau seperti baut itu berkarat, itu karena kurang baut. Eh, kok kurang baut? Kurang gemuk. Ya. Jadi, harus tetap diisi, Mas. Hati kita itu harus tetap mendengarkan kajian, datang ke kajian itu sebenarnya itu adalah gemuknya kita. Ya, fatnya kita. Atau dengan bahasa lainnya adalah agar baut itu akan tetap kenceng, akan tetap pada tempatnya. Tidak kemudian lapuk, karat, dan akhirnya betul. Ya. Ya, lebih paham. Pak Rizal lebih paham. Allah baik. Nah, kita lanjutkan, Mas. Salisan yang ketiga. Naqulu, kita katakan, nahnu na'lamu anna Allah Ta'ala mubayyinul khalqi bidzatihi. Nah, kita belum selesai tadi yang di atasnya. Inna sam'allahi ya mithlu sam'ina. Kalau ada yang mengatakan, maka tidak mungkin di sini. Ya. Karena di sini wallahu ta'ala sami'aha min 'ala 'arsy. Allah azza jalla mengetahui itu, mendengar itu di atas 'arsy. Wa bainahu wa bainaha ma la ya'lamu madahu ila Allah azza wa jalla. Tidak ada yang tahu tentang rentangnya. Rentang, jarak dan yang lainnya enggak ada yang tahu kecuali Allah azza wa jalla. Wa la yumkin an yaqula qa'il, dan tidak mungkin seorang itu berkata apa, Mas? Inna sam'allahi mithlu sam'ina, sesungguhnya pendengaran Allah azza wa jalla itu sama dengan pendengaran kita. Kita enggak tahu apa yang tadi pas ketika ngomong ya misalnya akhirnya langsung wah ustaz langsung ngomong anak enggak, itu nasihat, Mas, bukan untuk ngomongin ya. Semoga Allah azza wajalla benar memberikan semangat terus pada antum semuanya. Jadi bukan kemudian di situ sesuatu, namun Allah azza wajalla itu yang mengetahui semua suara ya. Bahkan kalau misalnya tadi kita dengar ya Pak Hadi enggak di depan kita, tapi ketika mendengar oh ada Pak Hadi. Ya kan? Walaupun legernya ketutupan tiang gitu kan. Kemudian lanjut. As-salisan yang ketiga, naqulu nahnu na'lamu anna Allah Ta'ala mubayyinun lil khalqi bidzatihi. Kita tahu bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ya kata-kata mubayyinun artinya berbeda banget. Jauh berbedanya, itu namanya ya mubayyin. Lil khalqi bidzati, secara zatnya Allah azza wajalla itu sangat jauh beda dengan makhluknya. Karena di situ penjelasan ya pendengarannya ini menunjukkan bahwasannya Allah azza wajalla berfirman apa, Mas? Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Wa la yumkin li ahadin min al khalqi an yakuna hakadha. Fa idza kana mubayyinan lil khalqi fi dhatihi fasifatu ya fasifatu tabi'atun lidzati fa yakunu aidan mubayyinan lil khalqi fi sifatihi mubayyinan ya jadi tabi'ah ya tabi'atun lidzati fa yakunu aidan mubayyinan lil khalqi fi sifatihi azza wa jalla wala yumkin ya wala yumkin dan wala yumkin at-tamasulu bainal khalqi baina khaliqi wal makhluqi. Nah, sekarang dalil akal yang ketiga, sudut pandang perbedaan antara Al-Khaliq dan makhluk itu tidak mungkin sama. Cara akalnya tadi yang pertama apa mas? Wujudnya. Allah azza wajalla abadi, manusia tidak abadi. Yang kedua, beda sifat dan perbuatan antara makhluk dan Khaliq. Kemudian yang ketiga apa mas? Ini kita bahas. Ya, kita mengetahui bahwasanya Allah azza wajalla itu, ya, itu jelas berbeda dengan ciptaannya secara zatnya. Maka wala yumkin wasi'a kursiyu samawati wal ard. Wasi'a kursiyuhu, ya, luasnya kursinya itu seluas as-samawati wal ard, langit dan bumi. Sekarang antum lihat tentang kursi itu, kursi lipat antum mas, itu luasnya seberapa mas? Bisa gak ngitung itu mas? Kursinya itu ukurannya berapa? Ada yang tahu ukuran kursi itu? Karena gak pakai kursi set, jadinya gak tahu ukurannya. Ya semoga Allah azza wajalla berikan kemudahan nanti semua antum dapat kursi. Ya, kursi untuk haji, untuk umroh, ya, dan semuanya bisa masuk surga. Amin. Itu kursi yang kita harapkan. Ya. Amma kursi ini adalah wasilah agar antum tidak boyoan. Ya. Kenapa? Ah, ya. Ya, insyaallah. Allah membarik. Nah. Nah. Nah. Ini punya siapa nih? Pada. Ya, pakai aja. Ya enggak ada orangnya. Ayo. Nah. Kemudian wal ardu jami'an qabattuhu yaumal qiyamah. Dan bumi jami'an seluruhnya qabattuhu. Allah genggam. Yaumal qiyamah. Ya. Pada hari kiamat. Semuanya diqabad. Qabada yaqbidu, cabut mas. Innallaha la yaqbidu ilman intiza'an min sudurin nas, walakin yaqbidu biqabdil ulama. Fa'idha lam yubki aliman ittakhadun nasu ru'usan juhala. Fa'idha su'ila fa'aftau bighiri ilmin. Fa'adhallu wa'adhallu. Ini sama dengan cabut mas. Innallaha la yaqbidu ilman. Sehingga di sini kaitannya dengan Allah itu akan mencabut semua apa yang ada di bumi pada hari kiamat kelak. Wala yumkin li ahadin minal khalqi an yakuna hakada, dan tidak mungkin bagi seorang dari makhluk itu bisa seperti itu mas. Bisa melakukan itu, enggak mungkin mas. Nah, nah sekarang anda tanya, lah ini Ustaz, ini kan dalilnya harusnya dalil akal. Kenapa di sini ada ayat? Paham nggak? Karena kita sekarang sedang menilik tentang perbedaan antara makhluk dan khaliq secara logika. Paham maksudnya di sini? Nah, sekarang antum harusnya tanya, kok ini ada ayat di Al-Baqarah 255 dan Az-Zumar 67. Kenapa tidak semuanya pakai logika? Yang di atas ada ayat. Ini hanya untuk menjelaskan, menguatkan saja. Tidak dari yang awal. Paham enggak ini? Yang kedua nih, Mas. Ya. Ini yang kedua. Kemudian ini yang pertama. Yang pertama tidak ada ayat. Yang kedua tidak ada ayat kecuali yang setelah paragraf itu hanya sebagai pelengkap saja. Nah, sekarang yang ketiga, kenapa disebutkan di situ langsung dengan ayat? Harusnya antum bisa mengarah ke sana, Mas. Berpikirnya di sini adalah ayat ini kalaupun tidak disebutkan sudah jelas bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu ini diminta Antum itu untuk melogika apa yang menjadi kebenaran dari Al-Quran. Paham gak mas? Kalau antum itu yakin Al-Quran itu benar, maka yang disampaikan di sini ini adalah sesuai dengan logika. Yaitu ketika ayat berbunyi wasi'a kursiyus samawati wal ard, yaitu luasnya kursinya itu seluas langit dan bumi. Jadi ini bukan membicarakan tentang apa mas? Tentang dalil. Tadi membicarakan tentang apa? Ya. Ya. Apa? Gak. Lagi bicara apa gak? Ya. Antum gininya terus gininya itu sekarang agak beda. Ya. Jadi tertuduh itu loh. Ya. Oh mas. Ayo, ya, Allahumma barik. Jadi di situ secara akal, kenapa itu disebutkan ayat? Karena ayat itu menjelaskan tentang apa yang menjadi sifat Allah Azza Wajalla, apa yang menjadi apa yang Allah lakukan. Nah, namun di sini tidak mungkin dengan kebenaran dari Al-Quran itu tadi tidak mungkin ada seorang yang, ya, ini baru masuk akalnya di sini, mas. Wala yumkin mas. Ini masuk ke ranah akal. Wala yumkin li ahadin minal khalqi an yakuna hakada. Jadi pertama itu betul semuanya akal di situ. Tapi akal yang sehat itu akan membenarkan bahwasanya kalau Al-Qur'an mengatakan seperti itu, bagaimana ketika itu di logika. Paham enggak maksudnya di sini, mas? Bukan dalam rangka untuk menjelaskan tentang tafsirnya dan seterusnya. Karena ini sharih. Sudah jelas. Penunjukan ayatnya sudah jelas. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Paham maksudnya sih? Karena disebutkan wasi'a kursiyus samawati wal ard. Tidak perlu kemudian dijelaskan kursinya Allah gimana-gimana. Enggak ada. Karena itu adalah kebenaran hakikinya bahwasanya kursinya Allah Azza wa Jalla luasnya selangit, seluas langit dan bumi. Ada enggak makhluk yang seperti itu? Enggak ada. Secara logika enggak ada. Ya, langit dan bumi saja antum enggak tahu luasnya seberapa kan? Ya. Karena apa? Itu di luar dari akal kita. Nah. Maka disebutkan apa? Wala yumkin li ahadin minal khalqi an yakuna hakada. Fa idza kana mubayyana lil khalqi fi dzati, kalau Allah Azza wa Jalla benar di situ jelas perbedaannya. Dalam zatnya, fasifatu tabi'atun lil dzati, maka sifat ini mengikuti apa yang menjadi zatnya. Apa yang menjadi zatnya? Paham maksudnya di sini? Nah. Sama halnya dengan apa, Mas? Orang yang Allah disebutkan dalam hadis yang sahih, la yazalu rajulu yata'akhir hatta yu'akhirahu Allah. Maka makna Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu jadi telat-telatan. Telat-telatan, sudah menjadi kebiasaan telat. Akhirnya apa? Allah jadikan dia punya kebiasaan telat. Ya, ini terjadi pada diri anak juga. Bukan berarti anak mengatakan seperti itu berarti anak enggak pernah telat. Inna sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah aja dari yang demikian. Ya. Maksudnya di sini, Mas. Kalau orang itu sudah terbiasa untuk menghormati waktu, untuk tidak terlambat, maka Allah akan jaga dia untuk tidak terlambat. Tapi kalau sudah telat ora popo. Ora ono sing nyeneni. Tidak ada yang marah, tidak ada ini. Nah, ini sesuatu. Makanya kita bisa lihat. Kalau anda melihat ya, adalah orang-orang yang jauh keilmuannya, kedisiplinannya daripada diri anda sendiri. Masyaih di sana. Ana mencontoh Syekh Shalal Masyarif itu. Kam baqiya minal adzan, kam baqiya minal iqamah. Semuanya ditulis. Maksudnya ditanyakan tentang waktu, waktu, waktu, waktu. Karena beliau menginginkan apa? Mundhabit. Beliau menginginkan ada kedisiplinan. Sehingga dengan seperti itu Allah akan terus jaga kedisiplinan itu. Kalau kemudian kita menganggap remeh tentang sifat terlambat, maka Allah pun akan menjadikan itu sebagai kebiasaan kita. Sering terlambat, sering terlambat. Jadi kebiasaan. Makanya ana melihat wala uzaki ala Allah ahad tentang adiknya beliau. Itu ketika menjelang adzan, itu dia sudah jalan ke masjid. Ya. Jalan ke masjid, bapaknya juga Allah yarham. Ya, 2 tahun lalu meninggal. Tapi enggak pernah ana lihat adiknya itu terlambat. Meskipun beliau bukan orang alim seperti Syekh Shalihan Masyariuddin. Sampai bapaknya Syekh Shalih pernah saat itu Syekh dari bepergian kemudian masuk ke sholat agak terlambat. Kemudian hakada talabul ilm, hakada sifat talabul ilm, yata'akhir fi shalah, aib alaik. Nah. Apakah seperti itu akhlaknya adab penuntut ilmu? Terlambat ya, sholat itu aib. Bagi engkau itu adalah seorang suatu aib. Itu kalau orang sana ya ceplos-ceplos gitu, kalau di sini ceplos-ceplos ya. Terus. Ya. Ya. Nah, kalau ana melihat diri ana ceplos-ceplos ya antum enggak usah kaget, Mas. Karena ada pengaruh-pengaruh dari sana yang memang enggak bisa ana tutup-tutupi lagi. Jadi ana kalau sampaikan ya apa adanya. Tapi di situ bukan karena ana benci. Ingat ya Mas, justru anak itu karena perhatian ke antum, sayang ke antum, jadi jangan sampai kemudian baper. Kalau orang baper, nggak akan dapat ilmu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi. Lanjut lagi Mas. Nah, tadi fasifatu tabiatun nidat. Kalau zatnya itu jelas beda dengan makhluk, maka sifatnya pun jelas beda dengan makhluk. Karena mengikuti sifat itu, zatnya kemana itu ikut kemana. Begitu juga fayakunu aidan mubayyinan lil khalqi fi sifatihi azza wajal. Maka jelas beda juga antara sifatnya Allah azza wajal dengan makhluknya, jelas beda. Paham sampai sini Mas? Itu sama halnya dengan penjelasan tentang apa Mas? Al-Qur'an kalamullah, laisa bil makhluq. Kenapa Mas? Seperti itu. Kalau ada orang filsafat ya, ini termasuk di awal-awal rusaknya kaum muslimin dengan filsafat, mereka mengatakan apa? Bahasanya fil alam isnain, di alam ini hanya ada dua, al khaliq dan makhluk. Kullu syai'in siwa al khaliq makhluk. Di alam ini hanya ada dua, khaliq dan makhluk, yang mencipta dan dicipta. Nah, Al-Quran itu apa? Al-Quran firmannya Allah Azza wa Jalla. Terus dikatakan makhluk. Kenapa? Dia bukan khalik. Paham gak? Nah, itu di awal-awal seperti itu Mas. Tapi di situ mereka lupa bahwasanya Al-Kalam itu sifatnya Allah Azza wa Jalla. Dan sifat itu mengikuti zat. Sifat itu apa? Mengikuti zat. Sifat Allah Azza wa Jal dan perbuatan Allah Azza wa Jal mengikuti zatnya. Kalamnya Allah Azza wa Jal, ya, sifat Allah Azza wa Jal berbicara. Paham maksudnya di sini? Sehingga itulah, itu bukan makhluk. Maka Al-Quran bukan makhluk. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, kalamnya Allah Azza wa Jal. Paham sampai di sini Mas? Nah. Nah. Kemudian, makanya orang yang belajar tentang akidah itu akan berpikir detil, kritis, tapi dengan dalil. Bukan kritis, inovasi, ngawur. Ya. Nah. Wala yumkin at-tamatsul bainal khaliq wal makhluk. Maka tidak mungkin ada penyerupamaan antara khaliq dan makhluk, tidak mungkin. Itu bagian yang ketiga. Sekarang bagian yang keempat. Sudut pandang yang keempat dari perbedaan khalik dan makhluk, perbedaan Allah Azza wa Jal dan makhluknya secara sudut pandang logika. Karena dalilnya sudah kita jelaskan sebelumnya. Naqulu, kita katakan innana nusyahidu fil makhluqati asya. Ya. Jadi yang keempat ini adalah innana nusyahidu fil makhluqati asya. Tattafiqu fil asma'i wa takhtalifu fil musamma al musammayati. Ya, ini dari sama musammiyat, ya, atau musammayat, dua-duanya boleh. Lebih ahsan adalah musammayat, karena dia sebagai maful. Yakhtalifun nas. Ya. Musammayat. Yakhtalifun nasu fi sifatihim. Hada qawiyul basari wa hada dha'ifuhu. Qawiyul basari wa hada dha'ifuhu. Wa hada, ya. Jadi wa hada qawiyus sam'i wa hada dha'ifun. Hada qawiyul badani wa hada dha'ifuhu. Dha'ifuhu. Hada dhakarun wa hadihi unsa. Hada dhakarun wa hadihi unsa. Hakada atabayyun fil makhlukati allati min jinsin wahidin. Ya. Fama baluka fil bil makhlukati mukhtalifah. Jadi, fama baluka, ya, bil makhlukati al mukhtalifati al asnas. Ya. Fatabayyun bainaha adhab. Ya. Fatabayyun, ya. Fatabayyun bainaha adhab. Walihada la yumkin li ahadin an yakula inna li yadan. Ya. Kaidil jamal. Kaidil jamal. Au li yadan. Kaidil durrah. Ya, au darrah di sini. Au li yadan. Kaidil darrah. Au li yadan. Kaidil hir. Di sini kayad, ya, maksudnya di kayadil jamal, ya. Ini ulangi. Nah, la yumkin li ahadin an yaqula inna li yadan kayadil jamal. Ya. Sudah keluar. Aw li yadan kayadid darrah. Aw li yadan kayadil hir. Kayadil hir. Nah. Ada dulu, monggo, Pak. Nah. Tunggu. Thank you. Kita lanjutkan sebentar. Satu paragraf ini selesaikan. Innana nusyahidu fil makhluqati asya. Kita menyaksikan di dalam makhluk itu banyak sekali. Tattafiqu fil asma'i wa takhtalifu fi musammayat. Itu ada korelasinya, namanya sama tapi beda penamaannya. Yakhtalifun nas fi sifatihim. Orang pun beda dalam sifat-sifat mereka. Artinya apa? Di sini kita melihat perbedaan antara makhluk dulu, internal makhluk. Perbedaan yang terjadi pada internal makhluk. Ya, misalnya apa? Ya, apa bedanya Mas Topik, Mas Pam, Mas Anggoro, Pak Mugi sama Mas Firman misalnya. Semuanya pakai kacamata. Ya kan? Tapi kacamatanya tetap beda kan? Mereka berkacamata. Tapi detailnya, kacamatanya apakah sama semuanya? Beda. Kalau dijadikan satu, semuanya, oh iya, Mas Imam, ya, Lali, ya, Nasi Mansia di situ, ya, yang lupa dan terlupakan. Ada lagi yang pakai kacamata, Mas? Oh, Pak Kino, ayo, Allahumma barik. Ayo, karena tidak terlihat dalam pandangan mata, Mas. Ini juga sama-sama kacamata, Mas. Tapi tetap beda. Ya. Walaupun frame-nya semuanya sama kecuali Pak Kino. Ya. Hitam. Pak Kino enggak hitam. Jelas beda. Ya. Makanya itu makhluk aja tidak ada yang sama. Hadza qawiyul basar wa hadza dha'if. Ini penglihatannya kuat, ini lemah. Ini qawiyul sam' wa hadza dha'if. Pendengarannya kuat, yang itu enggak kuat. Ya, hada kuil badan itu ada yang badannya kuat, ada yang lemah di situ, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Hakadat tabayun fil makhlukat, ini adalah perbedaan mencolok dari yang ada pada makhluk. Ya, walaupun itu asalnya satu, Mas. Nabi Adam satu, Mas. Ya, fama baluka bil makhlukatil mukhtalifah al anjnas, maka bagaimana betul kalau ini makhluk semuanya? Jelas bedanya itu lebih kentara lagi. Nah, fatabayyun bainaha adhar, maka perbedaan padanya itu lebih jelas lagi. Antum jenggotan misalnya, tapi jenggotnya enggak ada yang ya model Pak Mugi misalnya, semuanya sudah putih. Kan beda. Ya, yang lebih mendekati ya, Pak Muti, Allahumma barik. Karena namanya hampir mirip-mirip juga. Pak Mugi, Pak Muti. Ya kan? Nah. Gak ada yang sama dengan Mas Furqan misalnya. Gini. Kan? Allahumma barik. Gusting lali. Karena gak kualat. Karena gak nyebut gus. Allahumma barik. Nah ya. Atau misalnya Mas Pam pengen ngikuti jejaknya. Mas Furqan gak akan bisa. Ya. Beda alam soalnya katanya. Nah. Ini jelas perbedaan, mencolok, Mas. Mencolok. Nah. Mencolok sakit itu, Mas. Nah. Seperti apa? Enggak mungkin orang itu atau mengatakan sesungguhnya aku itu punya tangan seperti tangannya Jamal. Seperti tangannya unta. Ya. Dan enggak mungkin orang mengatakan bahwasanya bagiku punya tangan seperti tangannya Darrah. Ya. Tangan apa itu Darrah itu? Tangan apa? Hah? Semut darah. Bukan durah. Durah jagung, Mas. Darah di sini. Maksudnya di situ kecil. Ini ya. Kemudian auli yadan ka yadil hir. Aku punya tangan seperti tangannya kucing, kan ngeri, enggak mau kan? orang di seperti itu kan. Ya. Nah, nasallahu salam afiyah. Fa indana al-an insan, kita punya orang. Ya, misalnya ada orang. Insanun wa jamalun wa darratun wa hirrun. Ada tangan, ada unta, ada darrah. Ya. Misalnya dibilang terjemahan paling enak darrah di sini adalah sesuatu yang kecil. Ya. Ya. Karena kaitannya dengan darrah di situ, ya, sesuatu yang kecil. Atau di sini melingkar-lingkar juga bisa. Ya. Itu makna dari yang seperti itu. Kemudian di situ kullu wahidin lahu yadun mukhtalifatun, setiap itu ada punya tangan tapi beda-beda anisani. Yang satu dengan yang kedua tidak sama. Ma'annaha muttafiqatun fil ism. Padahal mereka itu mempunyai nama yang sama, itu tangan. Ya, tangan. Ya. Itu dikatakan namanya sama tapi beda. Fanaqulu idza jaza tafawut. Kalau memang dibolehkan di sini tafawut, ada peringkat yang lebih tinggi. Ya. Artinya apa? Ada rankingan. Ya. Bainal musammayat, di antara apa yang mempunyai nama yang sama, fil makhluqat, dalam makhluk itu, ma ittifaqil ism, dengan kesepakatan nama. Fa jawazuhu bainal khaliqi wal makhluq min babil aula. Maka di sini, kalau makhluk dengan makhluk yang lainnya itu beda-beda, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah, apalagi di situ kepada Allah Azza wa Jalla, jauh lebih lagi. Apa maksudnya di situ? Ya. Nah, ini bal nahnu naqul, kita mengatakan di sini inna tafawuta bainal khaliqi wal makhluqi laisa jaizan faqat, bahwasanya ya peringkat yang lebih tinggi, artinya sesuatu yang lebih antara khaliq dan makhluk itu bukan hanya boleh saja, namun apa? Bal huwa wajib, itu harus, bahwasanya khaliq itu jauh dibandingkan makhluknya. Fa indana arbaatu wujuhin aqliyatin. Ini ada empat sudut pandang logika. Kulluha tadullu ala anna al-khaliqa la yumkin an yumathila al-makhluq bi ayyi halin min al-ahwal. Ini semuanya empat-empat ya. Menunjukkan bahwasanya itu tidak mungkin makhluk itu sama dengan kondisinya dengan Allah Azza wa Jal. Tidak akan mungkin. Ya. Naktafi bihadil qudrah. Ya wis. Naktafi bihadil qudrah. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Ya, semoga Allah Azza wa Jal menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di hari hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.